Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad warzuqna mahabbatahu wahsurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tarki ma'siyatika. A'inna ala tarki ma'siyatika. Wakfina ya Rabbana bihalalika an haramika. Wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Rabbana aslih. Allahumma ya Rabbana aslih dhata bainina wa alif baina kulubina. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut. والشهادة عند الموت الجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa beristiqomah di majlis tafsir, majlis hadis setiap Ahad pagi. Semoga Allah menjadikan ini semua sebab kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan ketulusan, memberikan keikhlasan. Kita sudah sampai kepada bab 67. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Sudah sampai kepada bab karohiyati tamannil mauti. Bab karohiyati tamannil mauti, bab tidak diperkenankannya untuk berangan-angan minta mati. Bisababi dhurrin nazala bihi, karena permasalahan atau penyakit atau musibah yang menimpanya. Wala ba'sa bihi, dan boleh meminta mati, berangan-angan mati, li khaufil fitnati, karena khawatir akan fitnah di dalam urusan agamanya, fitnah yang akan menjadikan sebab terjerumus di dalam kehinaan fid dini, dalam urusan agama. Ada orang di saat tertimpa musibah lalu pengen mati, maka ini sesuatu yang dilarang, tidak diperkenankan. Apalagi orang mempercepat kematiannya, biarpun kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, akan tapi sebab kematian inilah yang akan dihisab. Kalau ada orang membunuh dirinya, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan bisa saja sudah tidak punya iman waktu bunuh diri, sehingga mati su'ul khatimah, tidak punya kebaikan di akhirat. Karena orang bunuh diri adalah orang yang sudah tidak yakin kepada Allah, gelap matanya, dan dosa besar. Bisa saja orang mati bunuh diri, mati tidak punya iman, sehingga dia sama dengan orang munafik, orang-orang kafir. Biarpun secara lahir orang mati bunuh diri adalah tetap dimandikan dan disolati dan seterusnya, selagi dia seorang muslim. Dan ada juga orang yang bukan bunuh diri, akan tapi karena dibunuh oleh seseorang, karena orang itu ingin menghindar daripada tuduhan, sehingga ia mengesankan atau membuat bahwasanya sang mayat tersebut mati bunuh diri. Macam-macam sebab. Dan mungkin juga orang itu tidak bunuh diri, akan tapi salah obat lalu mati. Tidak serta-merta orang yang ketabrak kereta api itu langsung orang bunuh diri, bukan. Ada orang, subhanallah, suatu ketika ada seorang anak santri di Jawa Timur sana. Subhanallah, padahal dia baca zikir dan sebagainya, mungkin saking khusyuknya atau seperti apa. Nyebrang rel kereta api, meniti jalan kereta api. Suara klakson kereta api berkali-kali itu tidak kedengaran. Dari jauh sudah di... Sampai yang di dalam pondok pun dengar, ada apa kok kereta api pondoknya pun jauh padahal. Rupanya dia tidak mendengar, kenapa? Sudah berkomunikasi dengan malaikat Israel. Mati lah. Dan tidak serta-merta orang semacam itu disebut sebagai orang yang mati bunuh diri. Bisa saja matinya mati syahid. Sehingga urusan kematian benar-benar sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Sangat rahasia. Dan dahsyat. Itulah namanya khusnul khatimah atau su'ul khatimah. Baik, jadi jangan sampai ada di antara kita ini lebih jauh lagi masalah bunuh diri. Ini bukan saja bunuh diri yang dianggap. Berangan-angan pengen mati. Ya, biar saya mati saja daripada hidup susah begitu. Haram, tidak diperkenankan yang demikian itu. Bunuh diri ya apalagi, na'udzubillah. Ada orang gara-gara sepele bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Pengen terlepas dari masalah permasalahan di dunia. Rasa malu. Karena punya utang atau melakukan sesuatu apa, bunuh diri. Na'udzubillah. Dipikir di alam barzah, mak bisa bayar utang. Hukuman lebih pedih. Na'udzubillah. Dan akan dipermalukan nanti di padang mahsyar. Bukan saja malu di orang kampungnya, akan tapi di semuanya yang hadir di mahsyar akan melihat orang tersebut. Akan lebih dipermalukan lagi. Baik, masalah bunuh diri adalah masalah lain, bukan pembahasan kita ini. Akan tapi hati-hati. Jangan coba-coba main-main sesuatu yang menjadikan kau mati. Wala tulku bi'aitikum ila tahlukati. Jangan menjadi sebab engkau itu mati. Dan memang semua kematian sudah pada waktunya, akan tapi sebab kematian yang diambil oleh seseorang itu bisa menjadikan sebab murka Allah. Sepusing apapun dirimu, secapek apapun dirimu, sesusah apapun dirimu, awas, hati-hati, bukan kepada bunuh diri, akan tapi menuju kepada Allah hendaknya. Menghadap kepada Allah. Ini bab tentang tidak diperkenankannya untuk berangan-angan mati, kecuali di saat dikhawatirkan dia kena fitnah urusan agamanya. Sudah zamannya zaman rusak akidah tidak karu-karuan, karena begitu takutnya dia terjerumus di dalam akidah yang salah dan rusak, maka berharap mati daripada kena fitnah, ini baru nanti akan disebutkan perkenan itu. Itu pun cara doa, cara minta matinya pun tidak, ya Allah matikan saya. Nanti ada disebutkan. Kalaupun ingin mati, cara doanya seperti apa nanti. Yang jelas ini, yang pertama adalah tidak diperkenankan seorang berangan-angan ingin mati. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yatamanna ahadukum, jangan sekali-kali berangan-angan salah satu dari kalian al-mauta, untuk mati. Ingin mati saja. Sebab manusia itu ada dua kemungkinan. Imma muhsinan, mungkin kau adalah orang yang baik. Banyak amal baik, amal baikmu kepada Allah atau amal baikmu kepada sama manusia. Mungkin imma muhsinan, ada di antara kalian itu orang yang baik. Kalau kamu mati sekarang, merugi. Sebab kalau umurmu ditambah, lebih banyak pahalamu dan pangkatmu akan naik. Ngapain mati sekarang? Kalau kamu orang baik, detik-detik yang akan kau lewati akan mengangkat derajatmu. Fala'allahu yazdad. Sebab barangkali dengan umur yang panjang itu, umur yang tambah, umur yang tersisa itu akan bertambah kebaikannya. Wa imma musian, mungkin orang tersebut adalah orang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat, fa'allahu yasta'tib. Lah kalau ahli maksiat ini bagaimana keadaannya nanti di akhirat? Kalau sudah di alam barzah, bukan tambah enak. Yasta'tib, bisa kembali kepada Allah. Kalau mati lebih sengsara bisa saja. Akan tapi barangkali dengan umur sisamu engkau bisa taubat. Engkau bisa menyesali kesalahannya tersebut lalu berubah. Jadi tidak ada alasan engkau untuk mati, untuk minta mati. Jika kamu orang yang biasa baik, ketahuilah detik-detik berikutnya adalah kebaikan untukmu. Jika kamu orang jahat, kesempatan untuk tobat. Jangan engkau mati dalam keadaan punya dosa, kesalahan kepada Allah, masih ada waktu untuk bertobat. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, ya ketahuilah wahai orang-orang yang melakukan dosa. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima pertobatan seorang hamba. Jika ada hamba yang mengadu kepada Allah mohon ampun, akan diampuni oleh Allah ma lam yughargir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah komunikasi dengan malaikat Israel sudah selesai kisahnya. Kalau sudah nyawa di tenggorokan enggak ada. Atau nanti di saat matahari sudah terbit dari barat, enggak ada maaf lagi sudah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahada lafzun lil Bukhari, wahada lafzul Bukhari, ini lafaz yang dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, ada riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul mauta, jangan sekali-kali salah satu dari kalian itu berangan-angan minta mati, untuk mati. Wa la yata'u bihi, dan jangan doa minta mati. Awas, ya Allah matikan saya. Dosamu masih banyak. Minta ampun dulu. Minta mati. Ini orang putus asa sebetulnya itu. Karena kebodohannya kepada Allah. Ada enggak orang minta mati, orang pusing? Sakit lama. Loh, kenapa enggak minta sembuh, sama-sama dikabul saja kok. Mintanya yang jelek-jelek ya. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Jangan minta mati sebelum datangnya mati itu sendiri. Maksudnya apa? Mati akan datang sudah. Enggak usah minta mati. Innahu idza mata qata'a 'amaluhu, sebab kalau sudah mati terputuslah amalmu. Wa innahu, dan sesungguhnya la yazidul mu'mina 'umruhu illa khairan. Bagi seorang mukmin umurnya itu kalau tambah tidaklah kecuali tambah kebaikan. Kalau engkau adalah seorang mukmin, lihat, berarti tambah hari adalah tambah baik, tambah banyak amal baikmu. Jika engkau adalah seorang yang beriman maka akan tambah amal baikmu. Diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan tentang dua orang muslim, ada orang dua masuk Islam. Dua orang masuk Islam. Kemudian setelah itu salah satunya itu mati syahid. Mati duluan. Yang satu diakhirkan. Tata yang mati yang belakang itu masuk surga lebih dulu. Yang mati berikutnya masuk surga lebih dulu. Akhirnya, kenapa kok bisa seperti itu? Bukankah yang akhir sempat menambah satu Ramadan lagi? Yang satu sempat ketemu Lailatul Qadar lagi? Yang satu telah menemukan Jumatan berapa kali lagi? Jadi satu Jumat itu jangan dianggap sepele. Satu bangun malam jangan dianggap sepele. Sehari saja bisa beda pangkat. Orang mati hari ini dengan besok bisa saja beda. Hari ini mati dalam keadaan mulia, besok mulia. Tapi bedanya apa? Ketambahan, bisa sholat subuh berjamaah. Ada tambahannya bagi ahli iman. Makanya jangan sampai ada di antara kita ini berangan-angan mati, minta mati. Itu tanda keputusasaan seorang hamba. Sebesar apapun musibah itu, ngadeplah, doalah yang baik kepada Allah. Tidak boleh kita mendoakan diri kita dengan doa yang tidak baik. Dan itu dilarang. Dan sebaik-baik orang adalah khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluh. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis. Sebaik-baik orang itu adalah yang diberi oleh Allah umur panjang, lalu amalnya baik. Sampai dikatakan, tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluh. Beruntunglah bagi orang yang diberi oleh Allah umur panjang, kemudian amalnya baik. Semoga kita umur panjang, taat, sehat. Dan bagi ahli maksiat pun, ternyata umur panjang ini tidak lain adalah kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk bertobat. Hadis berikutnya. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu awas. Jangan sekali-kali berangan-angan salah satu dari kalian itu untuk mati hanya karena ada sesuatu yang menimpanya dari musibah. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang kamu harus begitu, kalau memang harus berdoa pengin mati, hendaknya doamu itu seperti ini loh. Falyakul, hendaknya berkata, ini doanya, kalau kamu pengin mati, doanya doa berikut ini. Allahumma ya Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah panjangkan umurku kalau memang panjang umur baik untukku. Wa tawaffani, dan matikan aku ya Allah idza kanatil wafatu, kalau memang kematian itu khairan li, bagus bagiku. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada orang sombong pengin mati sekarang, ya Allah matikan saya sekarang. Oh hebat benar, sudah kebanyakan amal kamu. Apakah dosamu sudah diampuni oleh Allah? Ini adalah pendidikan. Jangan putus asa, selalu berharap kepada Allah, mudah menyesali. Ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan minta mati. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku ya Allah, panjangkan umurku. Kalau memang ternyata dengan panjang umurku ini membawa manfaat dan ada kebaikannya, kenapa tidak doa begitu saja yang baik? Mati, pengen mati, mati. Semoga saya mati. Kalau masuk kubur pengen aman. Karena bisa saja kalau seandainya ada orang di dunia ini mendapatkan susah sakit yang luar biasa, kok kemudian minta mati, kemudian minta mati, dia tidak tahu bahwasanya di alam barzah bisa saja lebih pedih baginya, karena dia ahli maksiat. Sehingga sakit yang dirasakan di dunia itu ringan dibanding apa yang akan dirasakan di alam barzah. Orang fasik, orang ahli maksiat, lah kok mau minta mati? Kalau kamu memang orang baik, ketahuilah bahwasanya satu sholat yang kau lakukan bisa mengangkat pangkatmu. Makanya jangan buru-buru minta mati. Sehingga minta panjang umur itu sendiri juga dianjurkan. Biarpun kita bakal mati, biarpun umurmu sudah 130 tahun, tetap minta, ya Allah panjangkan umurku. Sehingga nanti panjang-panjang secara nyata dan panjang secara maknawi. Ada orang panjang secara maknawi, umurnya cuma 40 tahun. Imam Nawawi cuma berapa umurnya? Yang ketelah umurnya panjang sampai hari ini, sebut-sebut terus amalnya mengalir terus. Kebaikan yang ditanamkan. Hadis berikutnya. Wa an Qais ibn Abi Hazim. Dari Qais bin Abi Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, takhalna ala Khabab ibn al-Arad. Aku datang kepada sahabatku yang bernama Khabab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau. Na'uduhu, aku lagi berkunjung kepadanya. Wa qad iktara bi sam'i kayyatin. Dia sudah dikai dengan 7 kai. Kai itu adalah pengobatan dengan besi yang dibakar lalu disentuhkan ke bagian kaki, telapak atau apa itu, nyes atau bagian tubuh. Ini termasuk jenis pengobatan dan ada faedahnya. pengabatan ala Arab. Na'uduhu. Qala faqala, kemudian berkata. Ia berkata, kata Qais, inna ashabana alladhina salafu madaw. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat kita banyak yang sudah mendahului kita. Ngomong, banyak orang sudah mati. Dia sudah sakit lama. Lalu bercerita bahwasanya banyak di antara sahabat kita sudah berangkat pada mati. Wala tamalam tangkusumuddun wala tangkusuhumuddunya. Jadi ada sahabat-sahabatku itu mati. Dalam keadaan dia punya peninggalan banyak, dunianya tidak akan kurang. Artinya apa? Mati dalam keadaan kaya. Wa inna asabna malan. Dan saya juga termasuk orang yang mempunyai harta. Aku menemukan harta di dalam diriku. La najitu lahu mawdian illa turab. Dan aku bingung menyimpannya. Tidak ada tempat untuk menyimpan kecuali aku simpan di dalam tanah. Yo, dia kaya, sakit, punya harta melimpah, bingung, taruh di tanah. Walau la anna nabi nahana an nat'u bil mauti la ta'autu bih. Kalau bukan karena nabi melarang untuk berdoa minta mati, ini saya, aku akan doa minta mati. Begitu capeknya dia merasakan sakit. Dia sakit. Enggak sembuh-sembuh. Kalau bukan karena nabi, kalau seandainya nabi tidak melarang minta mati, ini saya, aku sudah minta mati dari duduk. Sumataina martan ukhra. Kemudian aku datang pada kedua kalinya, kata si Qais. Qais berkunjung yang kedua kalinya. Wa huwa yabni haitan lahu. Kemudian dia membangun tembok. Faqala, lalu berkata, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu. Dia sadar bahwasanya apa? Seorang muslim itu akan diberi pahala atas semua yang diinfakkannya. Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab, kecuali sesuatu yang dijadikan, yang disimpan di dalam tanah, inilah yang tidak akan ada pahalanya. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdu riwayatil Bukhari, ini lafaz riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Di sini dikisahkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat menemukan diri mereka sakit, sadar bahwasanya Nabi melarang untuk minta mati. Tapi di sisi lain beliau juga berbicara tentang harta yang ditinggalkannya. Wahai orang yang punya harta, harta yang kau simpan di lemari, ini kalau itu penyimpanan dulu belum ada lemari kuat, taruh tanah. Sekarang ada berangkas kan? Ada penyimpanan di lembaga-lembaga keuangan sana. Jadi semua yang kau miliki itu, rumah megahmu itu, mobil mewah yang kau kendarai, harta yang kau tumpuk itu, enggak ada gunanya katanya. Tidak akan diberi pahala atas harta yang kau tinggal itu semuanya. Enggak akan mendapatkan pahala dari apa semua yang kau simpan itu, yang kau simpan di dalam tanah itu. Di dalam brankas itu enggak ada nilainya, kecuali apa yang kau berikan, yang kau infakkan. Ini sadar. Kalau sudah merasa dirinya adalah sadar akan kematiannya, apalagi ada tanda-tanda semacam itu. Bahkan sebelum ada tanda-tanda, andanya kita juga sadar kalau kematian pun kadang datang tanpa tanda-tanda. Apapun yang kau tumpuk saat ini di rumahmu, emas yang banyak, intan permata, itu tidak akan bermanfaat untukmu kecuali engkau gunakan, kau infakkan untuk kebaikan. Semuanya. Dan akan anda tinggal begitu saja. Dan akan diwaris oleh anak-anak. Kalau anak-anakmu baik, akan digunakan untuk baik. Kalau tidak baik, akan digunakan sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu hendaknya semuanya berbekal menjelang kematiannya. Ini bicara tentang dekatnya kematian ini. Berangan-angan mati. Sebelum kematian menjelang, sebelum ajal tiba, hendaknya engkau punya persiapan. Ini orang ini sadar. Semula hartanya disimpan, akhirnya digunakan, diinfakkan. Pertama mikir, disimpan, simpan, simpan. Akhirnya mikir, kok saya simpan? Kalau saya mati, mati. Dan simpanan itu bisa saja, gak ada yang tahu, karena di dalam tanah. Dan bisa direbut oleh anak-anak, na'udzubillah. Semoga anak-anak kita anak soleh, soleha. Ini adalah peringatan sebetulnya. Bahwasanya kita harus sadar, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita bawa di akhirat. Hendaknya kita berbekal setelah kematian ini. Daripada kamu sibuk doa minta mati, dan bingung ngurusi hartamu harus bagaimana. Ayo jadikan hartamu, kau bawa ke alam kubur. Ke bawah ke alam barzah, dibawa di akhirat nanti hartamu. Mobil mewahmu, rumah megahmu, kekayaanmu. Memang hendaknya kita menjaga anak-anak kita agar tidak hidup dalam kekurangan. Iya, kita beri modal. Kita ajari agar mereka bisa berdiri. Kita ajari mereka agar bisa melakukan, tidak merepotkan orang lain. Iya, belajar mandiri itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar tampil lihat, itu pun ada batas-batas tertentu. Kebutuhanmu juga ada. Maka jangan sekali-kali Anda mengharap kebaikan daripada anak nanti. Ada orang mau berbuat baik masih berkata, nak kalau saya nanti mati tolong berbuat baik untuk ini. Iya, belum tentu ingat anak. Akan tapi bergayat, berbuatlah baiklah untuk dirimu saat ini. Untukmu yang punya tenaga, berbuat baiklah dengan tenagamu. Yang punya harta saat inilah bayar untuk dirimu sendiri. Jangan menunggu nanti anak. Anak belum tentu. Alangkah banyaknya anak yang merusak orang tuanya. Bahkan bukan saja urusan harta yang ditinggal oleh orang tua. Bahkan kadang pondok pun kalau belum beres pun dijual sama anaknya. Ada kisah beberapa tempat kita menemukan. Ada sebuah pondok sertifikatnya masih atas nama sang kiai. Sang anak itu tidak terdidik dengan baik. Ada celah belum diwakafkan dan seterusnya. Sehingga pondok ini dijual. Na'udzubillah. Mana kebaikan orang tuanya dulu ayo? Karena dia salah. Tidak menempatkan di tempat yang benar. Memberikan pun tidak jelas. Mesti sertifikat beresin itu semuanya. Atau wasiat-wasiat telah tertulis dan sebagainya. Agar apa yang mereka lakukan ini terjaga. Maka dari itu, ini yang sudah berbuat baik saja hanya karena celah di suratnya saja. Bisa saja ditarik oleh anaknya. Boro-boro kita mengharap. Mengharap susulallah saya tidak akan sedekah. Loh kapan kamu sedekahmu? Ya nanti saja biar anakku yang sedekah. Belum tentu anakmu sedekah. Bang kamu dirimu sendiri saja untukmu saja malas. Apalagi anakmu untukmu. Anakmu untuk dirinya sendiri mungkin juga malas kok. Kalau kebetulan ketemu anak yang tidak baik. Semoga anak kita anak yang baik-baik. Soleh, soleha. Tapi ingat sekali lagi jangan Anda mengandalkan kebaikan dari anak-anak. Jangan mengandalkan kebaikan setelah anak-anak. Berbuatlah baik hari ini. Mungkin ada orang berkata, saya akan menyimpan duit 50 juta atau 100 juta. Nanti setelah saya mati, kalau setelah saya mati nanti dari 50 juta ini, ya dibuat bagi-bagi ke fakir miskin. Setelah mati. Kok lama banget setelah mati? Waktu hidup berikan langsung jadi itu. Kalau setelah mati belum tentu itu nanti. Ya kalau anaknya 50 juta, iman bener, sayang bener, saya punya utang, buat bisnis, segala macam. Ada sebagian orang karena tidak ngerti masalah akhirat. Sehingga berbuat baik nunggu setelah mati. Nunggu setelah mati. Berbuat baiklah hari ini. Jangan nunggu setelah mati. Bahkan mungkin ada yang mau. Kemarin ada seorang ibu menghadap. Saya punya simpanan tabungan saya. Tabungan saya sebagian ini akan saya berikan ke masjid dan sebagainya. Sebagian lagi untuk saya simpan nanti setelah mati. Biar buat selamatan saya. Ibunya ada di sini. Ayo bu, buat selamatan. Saya jawab bagaimana? Lah kok mau berbuat baik nunggu ibu mati? Serahkan semua kepada kebaikan langsung jadi tabungan di akhir. Adapun selamatan itu tugasnya sang anak. Bukan tugasmu yang mati. Yang mati urusan di alam barza. Adapun seorang anak membuat selamatan, maksudnya selamatan maknanya bersedekah, mengundang orang untuk makan. Ini adalah tugasnya sang anak. Bukan tugasmu. Tugasmu mah beres, meninggal. Urusanmu dengan Allah. Punya amal baik atau tidak. Ini adalah kesalahan sebagian orang itu. Dan juga, ini adalah begitu terpisahnya antara kita dengan harta kita. Sampai, mohon maaf, Anda semua adalah biasa dengan kegiatan. Setelah meninggal dunia, ada membuat selamatan. Istilahnya tahlilan. itu dilarang diambilkan dari harta peninggalan. Ayo. Sebab harta peninggalanmu itu milik anakmu, milik anak-anak. Jadi kalau saya mati, kelas ini ya, semoga panjang umur semuanya. Kalau saya mati, kalau pengen mengadakan acara untuk sedekah dan sebagainya, tidak boleh dari harta saya. Berarti saya mati sudah terpisah dengan harta saya. Tapi anak-anak saya kalau ingin berbuat baik dari harta mereka sendiri. Sama kalau Anda punya bapak meninggal dunia, kalau Anda punya orang tua meninggal dunia, lalu Anda ingin mengadakan acara untuk sedekah kepada fakir miskin, sedekah mengundang untuk makan mereka, membaca doa atau istilahnya tahlilan dan sebagainya, maka dilarang dari harta peninggalan orang tua. Kalau Anda harus mengeluarkan dari harta peninggalan orang tua, harus kesepakatan dari anak-anak semuanya. Karena harta orang tua, kalau orang tua mati, jadi harta waris. Harta waris. Kalau Anda ingin berbuat baik dari hartamu sendiri, biasanya itu anak yang paling gede, berkuasa. Langsung ini ya, dikumpulin ya 100 juta, nanti buat sampai ini hari, ini hari, ini hari, nah ini sampai 100 hari. Nah. Yang lain ngenes punya utang, kontrakannya belum beres. Kalau Anda ingin berbuat baik dari hartamu sendiri, makanya wahai yang masih hidup, kalau berbuat baik jangan nunggu nanti setelah mati. Saat ini lo berbuat baik. Dan kematianmu kapan tiba? Kematianmu kapan tiba? Kematianmu adalah datang sewaktu-waktu. Dan kalau sudah mati tiba itu gak bisa ditunda. Kalau sudah waktumu tunda. Maka jangan Anda berpikir nanti, kalau aku mati nanti aku akan menyiapkan untuk ini, agar ada orang nyelamatin saya dan sebagainya. Itu tugas anakmu semuanya nanti. Tapi kalau kamu berbuat baik, hari ini lo berbuat baik, saya akan nanam kebaikan, saya akan bangun pondok. Tuh lo. Allah. Ini panjang umurnya orang yang bangun pondok ini. Kalaupun mati mengalir itu, berapa banyak sobat? Setiap malam ada orang baca Al-Quran dan sholat di dalamnya. Allah. Ini majelis berjalan ini. Yang bangun ini kalau seandainya sudah meninggal, lihat. Semua amalnya orang yang ada di sini akan dikirim kepada mereka. Nah, ini berbuat baik itu yang benar. Ini cerdas. Dia mikir sakit. Bukan minta mati. Ya udah berbuat baik sajalah. Berbuat baik dengan dirimu sendiri, melakukan sholat, ibadah, dan segala. Lebih-lebihnya adalah itu dengan hartanya. Dibungkasi dengan harta tadi. Membuat infak untuk orang lain. Berbuat baik-baiklah untuk orang lain. Kalau saya punya harta nanti, selagi anak saya sudah cukup, saya akan berikan. Bukan nunggu saya mati nanti. Saya tidak usah siap-siap untuk selamatan saya setelah mati nanti. Murid-murid sholat doain, kan begitu ya. Itu tugasnya murid-murid, tugas anak semuanya. Adapun harta saya, coba bangun pondok, kamar pondok kok ini. Ini ada sebagian, karena belum mengerti, ada ibu-ibu yang datang ke sini kemarin yang tanya. Begitu jawabannya ya, ingat ya. Bacaan sudahlah, berbuat baik hari ini, enggak usah nyimpen untuk nanti. Saya nyiapkan 25 juta, 400 juta dengan 10 sapi. Kirim ke pondok buat makan santri saja, beres sekarang. Langsung jadi amal baik nanti, enggak usah nunggu nanti. Hanya permasalahan pemahaman orang. Dan ini banyak orang yang menduga semacam itu. Jadi pengen berbuat baik nanti setelah mati, setelah mati, setelah mati. Hari ini lo. Bahkan 1 juta yang Anda berikan esok hari tidak bisa mengalahkan 10 ribu yang Anda bayar hari ini. Semakin cepat kebaikan Anda lakukan, semakin gede pahalanya di hadapan Allah. 10 ribu hari ini tidak bisa dikalahkan 1 juta esok hari. Besok saya deh 1 juta nanti. Kalau besok, bilang besok. Sekarang perlu berapa kau berbuat baik? Ada orang berbuat baik menunda-nunda. 10 ribu hari ini lebih bagus daripada 1 juta esok hari. Ya benar, 1 juta hari ini lebih bagus daripada 1 ribu esok hari ya. Tapi biarpun hari ini sedikit, sehingga apa dikatakan? Tidak ada satu mut, satu genggam beras yang disedekahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa kita menyamai sedekahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang satu mut, biarpun kita berinfak 1 gunung emas. Kenapa? Awal lebih dulu. Di saat dibutuhkan dalam dakwah. Pondok ini lagi berkembang semacam ini. Apa yang Anda berikan ini? Sangat bermanfaat. Saya tahun depan, tahun depan sudah banyak bangunannya sudah. Tidak begitu butuh dengan duit pun nanti. Hari ini enggak usah nanti, kok nunggu nanti. Wah, ini keduluan sama orang-orang berebut masih nunda nanti. Tidak ada nunda. Jangan menunda. Maka dikatakan tadi bahwa saya semua ini harta ini tidak akan ada berguna kecuali yang diinfakkan. Semua kekayaanmu tidak ada gunanya untukmu kecuali yang engkau berikan di saat kau hidup. Engkau berikan di saat engkau hidup. Apakah ada istilah wasiat? Kemarin sudah disebutkan, jangan sampai engkau menginap dua hari kecuali wasiat sudah ada di kepalamu. Wasiat untuk membenarkan, untuk menata. Berbuat baik, saya kalau mati nanti tolong berikan mobilku itu untuk pesantren. Boleh. Karena apa? Dia sebetulnya pengen berbuat baik, tapi satu sisi masih butuh dengan mobil waktu hidup. Bisa. Tapi sesuatu yang Anda sebetulnya tidak butuh itu loh. Mungkin saya punya mobil satu-satunya. Mungkin saya punya mobil satu-satunya, kemudian saya pengen berbuat baik. Tapi, atau saya punya rumah satu-satunya. Hidup sendirian. Ada seorang ibu yang pernah, dia hidup sendirian, tidak punya anak, tidak punya ini. Dia punya rumah. Kemudian dia ingin membeli tanah. Ingin beli tanah di samping ini. Cuman karena dia tidak punya anak, tidak punya saudara, dia pengen beli tanah, Buya, saya beli tanah tapi untuk pondok. Tapi sepanjang saya hidup akan saya pakai karena untuk kehidupan saya. Ya boleh-boleh saja karena tidak ada yang lainnya. Tak tahunya ibu ini berubah pikirannya. Kelamaan kalau nunggu saya mati. Akhirnya dia apa duitnya diberikan untuk pondok, untuk bangun pondok. Subhanallah, setelah ngasihkan duit meninggal dunia. Hebat ini, ajib. Coba ditunda sedikit saya bakal direbutkan oleh. Apalagi seorang ibu yang tidak punya ahli waris. Dia seorang ibu yang tidak punya ahli waris. Wah, rebut itu nanti. Allah bimbing dia. Sehingga tidak lagi beli tanah di samping pondok untuk dikembangkan. Tidak langsung diberikan ke pondok. Uang tunai diberikan ke pondok. Setelah itu apa? Sakit, meninggal dunia. Coba kalau mati belum berbuat baik, ayo. Rugi dia. Ayo sekarang kita berbuat baik. Dan minta panjang umur. Kalau Anda bisa membantu hari ini 10 juta. Jangan, ya Allah, setelah saya nyumbang 10 juta ingin mati masuk surga. Enggak. Jangan kau begitu. Ya Allah, panjangkan umur saya, ya Allah. Biar seminggu sekali saya bayar 10 juta. Nah gitu. Atau 5 juta. Atau ini. Jangan merasa cukup dengan karun rahmat Allah. Maksudnya enggak butuh dengan rahmat Allah. Tetap butuh, ya Allah. Panjangkan umurku, ya Allah, dalam ketaatan, sehat walafiat. Baik, mari kita gugah diri kita. Apa yang Anda lakukan? Dari kebaikan-kebaikan. Mungkin ada orang yang berpikir, saya akan kembangkan bisnis saya untuk kebaikan. Iya, itu kan yang lain. Anda mungkin ada satu orang berpikir, saya akan mengembangkan bisnis, buahnya nanti adalah untuk kebaikan pondok dan seterusnya. Itu ide bagus. Akan tapi yang kontan pun harus ada, karena belum tentu. Bisnis ini nanti bisa lempeng, bisa saja ada gangguan dan sebagainya. Takut berubah niat. Jadi kalau berbuat baik itu lebih cepat, lebih bagus. Sampai diceritakanlah. Begitu pentingnya kita cepat berbuat baik. Karena takut kematian itu tiba sewaktu-waktu. Sampai dikatakan ada seorang yang menjauhi kemakruhan. Jangankan kau haraman, makruh pun ditinggalkan. Suatu ketiga, Pak. Beliau itu paling tidak mau ngomong di hammam, di kamar mandi itu. Di toilet tidak pernah berbicara karena hukumnya makruh. Makruh berbicara. Akhirnya, Pak, suatu ketiga dia ngomong, memanggil anaknya di dalam kamar mandi, di dalam toilet. Anakku, hula ya ibni, waladi, ya waladi, anakku. Anaknya kaget. Abah tidak pernah bersuara di kamar mandi, kok tiba-tiba bersuara, jangan-jangan ada ular atau minta pertolongan, karena abah sudah sepuh, mungkin sakit atau jatuh. Waladi, waladi, waladi, ada apa, abah, ada apa? Anaknya mendengar dari balik pintu kamar mandi. Anakku, aku tadi waktu duduk di sini terlintas bahwasanya duitku yang ada di saku itu akan aku sedekahkan kepada fakir miskin. Cepat ambil sekarang, takut aku nanti berubah niat. Takut berubah niat. Makanya ayo kita, kami seru untuk berbuat baik. Kebetulan pondok ini lagi merintis. Banyak program besar di sini. Semoga panjang umur. Kalau harus mati, seperti ibu tadi. Sudah berbuat baik baru menyerahkan. Bahkan ada di antaranya menghibahkan tanah ke pondok. Kami tidak terima bola balik, tidak saya terima. Belum saya terima. Akhirnya rombongan anak-anaknya datang sini. Anak-anaknya datang sini. Setelah kita terima, Rupanya ibu itu sudah kerasa. Sudah kita terima di rumah sakit rupanya beliau itu. Di rumah sakit itu. Di rumah sakit akhirnya nyuruh anaknya. Sang ibu tidak bisa datang ke sini. Akhirnya baiklah kita terima. Rupanya setelah kita terima itu berangkat kepada Allah SWT. Indahnya. Makanya kayak maksa. Kalau seandainya terlambat sedikit, bisa saja diwaris oleh anaknya. Dan setelah kita lihat ternyata keluarganya bukan keluarga yang kaya. Sampai kami bingung dengan anak-anaknya. Lalu saya kumpulkan anak-anaknya. Bagaimana kisah ini? Apakah kamu semua setuju? Apa kata anak-anaknya? Yang kebetulan anaknya bukan orang kaya. Anaknya berkata, justru kami yang mendukungnya. Subhanallah, punya anak soleh ini. Kadang-kadang berbuat baik ditahan oleh istri, ditahan oleh suami, ditahan oleh anak. Na'udzubillah. Punya anak kok tidak dukung masuk surga. Banyak. Ada seorang tua mau bersedekah itu harus sembunyi-sembunyi. Takut anaknya itu yang melarang. Oh, bapaknya masih hidup saja melarang. Kalau bapaknya mati, tidak mungkin dia bersedekah untuk bapaknya. Awas, hati-hati ini. Dengar ya. Kalau seandainya seorang bapak mau berbuat baik di saat bapak itu hidup, kemudian anaknya gandolin, apakah mungkin kalau bapaknya mati lalu berbuat baik sang anak? Tidak mungkin. Makanya jangan nunggu nanti. Hari ini loh aku akan berbuat baik. Hei yang punya harta segera. Dan program pondok ini besar. Pondok di beberapa tempat. Tidak saja di sini. Ada di Indramayu, ada di Buyut, ada di Tulungagung, ada di Pontianak. Program masjid, program radio, dan seterusnya. Bangunan. Subhanallah, hamba-hamba Allah yang membangun itu semuanya. Dan kami lebih senang daripada harta kaum muslimin ini semuanya. Yang dengan penuh kerelaan. Kita tidak punya permusuhan dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah wajib dipatuhi selagi tidak melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pembangunan di pondok sini kami lebih sering dari sakunya hamba-hamba Allah. Karena yang kami inginkan adalah tidak ada orang kaya masuk ke tempat ini kecuali selamat masuk surga. Itu. Tidak ada orang fakir masuk ke sini kecuali berdoa kemudian selamat masuk surga. Dan jika Anda ingin berbuat baik, tidak usah menjembatani antara kami dengan pemerintah untuk mendapatkan dana kucuran dari pemerintah. Oh tidak. Kita tidak mengambil dana dari itu semuanya. Bukan karena benci dengan pemerintah. Kita tidak punya permusuhan dengan pemerintah. Kita dengan pejabat-pejabat pemerintah juga baik-baik. Hanya kami yang kami rindukan adalah dari sakumu itu loh. Karena yang kami inginkan adalah engkau yang selamat. Harus kami kasih tahu seperti ini. Sebab ada beberapa kawan sudah kerja keras, jerih payah. Tapi menjembatani ke pemerintah, Buya insyaAllah akan dana mengucur dari pemerintah senilainya begini. Saya tidak mencari itu. Batal. Sudah terlanjur capek, tidak dipakai. Mending saya kasih tahu hari ini. Kalau Anda ingin mencari dana untuk pondok pesantren Al-Bahja ini dengan cara lembut dan indah, cara lembut yang indah, kasih tahu saja sahabat-sahabatmu. Dan kamu mengasih tahu adalah dengan bahasa cinta. Mungkin ada saudaramu yang kaya raya selama ini belum pernah kesedekah. Anda dekati, assalamualaikum saudaraku akhi. Karena aku cinta kepadamu. Aku ingin bahasanya kau potong dari hartamu untuk kebaikan. Ini dakwah. Banyak, bawa kawan sebanyak-banyaknya ke program ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah diresmikan. Ada perkumpulan hamba-hamba yang ingin berjuang. Yang kebetulan mereka punya usaha-usaha. Jadi yang punya usaha ini dikumpulkan bagaimana mereka berpikir. Dan tujuannya sebetulnya adalah bagaimana pengusaha juga masuk surga. Yang fakir bagaimana? Yang fakir dengan doa memohon kepada Allah tengah malam itu adalah ibadahnya. Bahkan yang paling besar di situ. Kan berjuang itu kan ada lima. Berjuang dengan ilmunya, para ustadz. Berjuang dengan hartanya, orang kaya. Berjuang dengan tenaganya. Berjuang dengan pikirannya. Yang terakhir berjuang dengan doa bagi yang tidak punya apa-apa. Yang terakhir ini paling dahsyat, paling hebat. Ibu yang enggak punya apa-apa dengan air mata saja ngadu kepada Allah, ya Allah, kirimkan ke pesantren ini pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Gitu saja beres. Dan kami yakin seyakin-yakinnya bahwasanya jika Allah mengirim orang kaya yang berjuang di pondok ini, itu berkat doa si fakir yang menangis di tengah malam. Karena Allah sudah pernah, karena Nabi Muhammad pernah bersabda, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah. Makanya kami himbau kalau pengin bangun pondok, para asatid, pemula-pemula itu, jangan datang kepada orang kaya, kepada donatur. Datang kepada si fakir, orang sakit, yang lemah. Datang kepada beliau-beliau. Maka setelah itu Allah akan kirim orang-orang kaya yang akan membantu Anda. Ya, sekarang kan salah kan, proposal. Lupa dengan Allah. Allah ana indal munkasirati qulubum. Aku dengan orang-orang sakit itu loh. Aku dengan orang fakir itu. Bahkan kalau seandainya Anda tidak pernah mengetuk pintunya orang kaya, tapi Anda datang kepada orang fakir yang sakit, yang lemah, tertindas, Allah akan kirim orang kaya. Anda tidak perlu datang ke sana. Ini keyakinan harus dibangun. Innallaha sayang surukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang dhaif, orang lemah, orang sakit. Makanya ayo semuanya berjuang di sini. Yang tidak punya apa-apa, Anda punya doa. Yang enggak punya apa-apa, mungkin Anda seorang fakir, sakit-sakitan, didolimi sama sanak saudara kerabat, ketahuilah Anda punya doa. Doakan semoga Allah mengirim ahli surga yang berjuang di tempat ini. Itu saja doanya ringan ya. Yang pertama doanya ibu, ya Allah jadikan semua yang telah berjuang di sini adalah ahli ikhlas, ahli surga. Yang kedua, ya Allah kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus, ikhlas, ahli surga. Yang ketiga adalah jadikan kami bersama mereka. Endeng ya. Tiga doa. Ingat ibu-ibu, yang merasa dirinya adalah tidak mampu, ketahuilah doa Anda lebih dahsyat. Jadi perjuangan lima paling dahsyat adalah doa. Bukan duit, kalau duit di sakumu ada batasnya. Dan banyak yang gandoli, tapi kalau doa Anda tidak ada yang gandoli. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Yang tidak mampu sekalipun jangan sampai lupa doa. Doakan dan kami mohon doakan wahai para bapak ibu. Doakan setiap malam tahajud Anda, Anda melakukan sholat, doakan, ya Allah, jadikan semua yang telah berjuang di sini ahli ikhlas. Dan sungguh kami tidak rela. Jika ada satu orang pun yang berjuang di sini lalu masuk neraka, tidak rela. Biarpun dia hanya meletakkan satu bata merah, kita ingin dengan satu bata merah ini semoga selamat masuk surga. Di dunia ini sangat sebentar. Imam Ghazali ternyata sudah meninggalkan kita 1000 tahun yang lalu. Bayangkan. 1000 tahun yang lalu. Beberapa ratus tahun, beberapa tahun kemudian kita tinggal cerita semuanya ini. Enggak ada lagi. Berapa puluh tahun yang akan datang sudah akhir kita ini, kisah ini. Ayo. Tinggal kebaikan yang pernah kita tanamkan itu, lihat. Pondok pesantren dakwah, mencetak ulama. Dan termasuk di pondok ini juga bimbingan dari guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun Awas. Banyak pondok pesantren yang lupa tentang pengkaderan. Sehingga banyak kalau pondok pesantren setelah lulus, alumninya mulai lulus dibiarkan begitu saja. Kebalikannya di sini. Beliau berpesan, justru anak-anak sudah mulai jadi kau pegangi kuat, karena itulah peluru-pelurumu untuk berjuang. Sehingga di sini nanti pengkaderan yang banyak. Jadi anak-anak tidak cukup kita belajar lalu lepas, enggak. Semua alumni harus kita ikat. Bukan dilepas begitu saja. Dan diikat, ditanya, kamu berjuang di mana? Ini petunjuk dari guru kami. Harus kau tanyakan, kau sudah berjuang di mana? Apa yang kau lakukan? Terus dibimbing. Dan ini perlu tenaga yang besar. Dan Allah Maha Kuasa. Perlu biaya besar. Allah Maha Kuasa. Dan kami yakin bahasanya Allah yang akan menggerakkan hamba-hamba kekasih yang terkasih nanti untuk bisa berjuang di tempat ini. Semoga kita adalah bersama mereka. Semoga Allah memilih kita untuk berjuang. Maka jangan tunda. Hari ini tolong disiapkan. Tolong disiapkan. Siapa yang duduk di sini, di sana. Barangkali ada yang berjuang. Kemarin yang sudah berjuang didata. Sudahlah, Anda daftar saja itu sudah daftar masuk surga. Anda pengen daftar, kemarin sudah kita data. Yang pengen berjuang di sini dengan tenaganya daftar. Nanti akan ada dipanggil sendiri. Kalau sudah dibutuhkan. Ada yang pengen daftar dengan hartanya. Masukkan. Dan kami serukan di mana-mana. Sampai ada orang bertanya, Buya kok Buya nerima tanah wakaf di mana-mana? Tanah hibah untuk pondok kan banyak di mana-mana. Kok Buya kok ngambil di sana-sini? Kami jawab, kami tidak berjuang sendiri. Kami yakin dengan orang banyak. Saya banyak santri kok. Makanya termasuk kalau Anda punya informasi ada tanah mau diwakafkan di negeri manapun atau di kampung manapun, jangan ragu untuk nyampaikan ke sini. Kita akan buat programnya. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, minggu depan. Kalau tidak minggu depan, tahun depan. Kita punya program besar. Kalau perlu setiap kota ada program-program dakwah semacam ini. Ada pesantren, ada pengajian, dan ada ulama yang duduk di situ. Dan kita mencetak. Siapa yang membiayai mereka? Lihat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Membiayai anak-anak sekolah. Siapa yang biayai? Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah biaya tidak pernah kurang anak-anak. Mereka makan kenyang, belajar insyaAllah dan terus. Dan yang kita kirim ke pelosok-pelosok, mereka juga Masya Allah lancar dalam perjalanan dakwah mereka. Dibutuhkan oleh umat. Dan jadilah Anda setiap saat seperti yang kami lakukan ini, ngajak orang. Kalau seandainya semoga panjang umur. Kalau saya mati setelah ini, lah kok ini dengar semuanya, kan buat saya pahalanya enak kan? Kalau semuanya ini berapa ribu orang ini. Kalau tiba-tiba saya mati setelah ini, tapi dengar oh, pesan Buya, ini sedekah, infak, ini doa, enak saya dikubur dapat. Makanya kalau ngomong ngajak aja. Kalaupun orang yang enggak mau sudah dapat pahala dari Allah, makanya saya selalu ngajak-ngajak, saya sisipkan ajakan-ajakan terus. Karena perjuangan ini besar, umat Nabi Muhammad ini kuat, cuman kadang tidak ada yang menggiringnya. Tidak pernah digali potensinya. Semoga ini ahli surga semuanya. Para pendengar semuanya, para pemirsa semuanya, ayo berjuang. Jangan nunggu esok hari. Kita punya program, Al-Bahjah punya program besar, ada manajemen, ada tim, ada macam-macam. Ada tim ekonomi, ada tim multimedia, ada tim ini semua adalah lahan-lahan dakwah. Apa yang Anda inginkan? Masuk. Ayo, bismillah. Jangan tunda esok hari. Kalau sudah siap, dengan perjuangan, ketahuilah. Kalau seandainya sewaktu-waktu dicabut nyawa kita sudah punya perjuangan. Kita punya amal jariah. Kita punya pahala yang terus mengalir dan tidak ada hentinya. Sampai hari kiamat, Masya Allah. Dan kami sampaikan, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah qasirah, ibadah yang hanya untuk dirinya sendiri. Contoh, sholat, puasa, umrah. Umrah itu ibadah qasirah, ibadah untuk dirimu sendiri. Tapi ada ibadah yang panjang kisahnya. Membangun kayak begini. Mendanai thalabul ilmi, penuntut ilmu. Thalabul ilmi dikatakan wasiatnya Rasulullah. Thalabul ilmi wasiatu Rasulillah. Wasiat Nabi Muhammad. Ngurusi wasiat Nabi Muhammad ini. Penerusnya dakwahnya Nabi Muhammad, mencetak kader-kader ulama. Ini loh ibadah yang besar. Ada orang tuh ibadahnya itu karena sempitnya ilmu, ibadahnya latah. Bangun masjid, disuruh bangun yang lainnya enggak mau. Sudah ada masjid-masjid, ada memang sebagian orang. Kita arahkan enggak bisa. Jangan masjid saja Pak Haji, tapi saya pengennya masjid. Karena ada hadis Nabi, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannati. Barang siapa yang bangun masjid akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga nanti. Yang ketahuinya hadis masjid saja. Sehingga masjidnya banyak kosong. Pondoknya enggak jalan-jalan. Enggak mencetak ulama, siapa yang salat di masjid? Ayo. Siapa yang menghidupkan masjid? Jadi kalau Anda ingin berbuat baik seperti hadis yang lalu pernah kita sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga. Orang itu, orang mau berbuat baik hendaknya pakai petunjuk. Ada orang latah umrah dan ngumrahin orang. Setiap tahun saya telah mengumrahkan 60 karyawan saya. Dipikir hebat begitu. Karyawanmu belum tentu butuh umrah. Bisa saja karyawanmu itu butuh duit untuk bayar kontrakan. Kenapa harus suruh umrah? Ibadahnya itu gak pakai mikir. Ibadahnya latah. Ibadah harus pakai tafakur agar pahalanya berlipat. Bisa saja untuk pengkaderan para ulama-ulama. Lebih gede pahalanya itu nanti. Ada orang ibadahnya lata. Maka hendaknya ibadah kita pakai bimbingan. Apa yang bermanfaat? Coba, ini yang membuat kotak, satu kotak saja di pondok ini. Setiap malam itu ada anak menghafal Al-Quran. Setiap malam pakai sholat. Karena anak-anak jam 2:30 sudah bangun. Jam 3 sudah bangun, baca zikir, sholat sunnah, segala macam. Anggap saja satu kotak isinya 10 orang. Kalikan berapa malam dan sebagainya. Beruntunglah dia. Kalau umrah sekali, 9 hari beres. Cuman dalam irama kerinduan, iya. Akan tapi alangkah bahagianya. Yang bisa berbuat baik bangun pondok, bisa umrah. Bisa bangun pondok, bisa umrah. Bisa bangun pondok, bisa umrah. Cuman sebagian manusia itu latah. Umrah dok. Giliran ada masjid, giliran ada madrasah, mau minta bantuan, dicarikan duit. Kasih 10 ribu yang lecek. Nasib itu. Belum sadar. Bahkan mungkin ada orang latah umrah, bibinya sakit, tidak diobati. Lebih enak umrah. Enggak, biaya untuk bibimu. Baru umrah sebabnya. Harus ingatkan. Dan kami himbau kepada travel kita juga, kalau mengajak orang umrah, hendaknya dihimbau untuk yang lebih baik. Bukan hanya untuk umroh. Bahkan mungkin ada yang di stop, Pak Haji jangan umroh tahun ini. Loh kenapa? Baru bulan yang lalu umroh Pak Haji. Lebih baik untuk pondok, untuk pembangunan, untuk ini. Harus diberi pengarahan begitu. Dan memang itulah travel umroh Al-Bahjah diadakan. Untuk mengajak orang. Bahkan sepanjang perjalanan umroh itu tidak hanya diajari umroh-umroh. Berarti min alamatul bir disebutkan yang umrah bersama kami. Atau yang sudah umrah sebelumnya. Disabdakan oleh Nabi alamat bir. Ada namanya haji mabrur dan umrah mabrurah. Kalau tanda haji yang diterima sama umrah yang diterima diantaranya adalah ifsya'us salam. Menebarkan kebaikan. Menebarkan perdamaian. Sama it'amu ta'am memberikan rezeki kepada orang. Membantu yang lain. Jadi tanda umrah. Makanya kalau sudah umrah hendaknya dia menjadi dermawan. Tapi kadang-kadang habis umrah tuh mikir daftar untuk umrah ke depan. Tapi urusan kebaikan program-program dakwah pelitnya setengah mati. Orang tertipu. Kalau punya duit cuma 20 juta. Saya punya duit 20 juta. Dan saya sudah pernah umrah. 20 juta saja. Pilihannya adalah untuk membangun satu kamar pondok pesantren sama umrah. Mana yang lebih gede pahalanya? Kamu kan sudah umrah. Kalau cuma 20 juta untuk bangun pesantren atau bangun untuk menyekolahkan anak-anak menjadi ulama. Karena ini pahalanya akan terus mengalir. Tapi kalau punya 40 juta, berarti 20 juta untuk umrah dan ini. Jadi kalau hanya punya duit itu-itu saja, didahulukan adalah untuk kepentingan orang banyak. Cuman biasanya orang latah, ibadahnya tidak pakai bimbingan. Bahkan suatu ketika ada orang datang kepada kami, setiap tahun mengumrohkan puluhan orang. Saya kuyoni, memang enak ya kalau ngumrohin orang itu. Kalau kita di Mekah itu kayak raja, perintah sana, iya buya, saya persis kayak itu. Berarti sadar ya, iya betul. Terus gimana? Potong, 30 untuk pondok. Dan tidak harus al-bahjah, mohon maaf ya. Yang sadar, yang dengar suara ini, yang jago umroh, kemudian sadar berinfak, tidak harus ke al-bahjah kok, selalu bajah-bajah. Enggak, kami ingin menggugah, pokoknya semua berbuat baik yang benar. Berbuat baiklah yang jaganya panjang. Sekarang perlu pendidikan mulia semacam ini pondok. Dan Al-Bajah siap untuk menampung perjuangan itu. Karena Al-Bajah yang di Indramayu ada. Harus segera dibangun Indramayu. Masyarakat Indramayu. Kita alhamdulillah ada hamba Allah yang membelikan tanah untuk kita. Dan tanah luas cukup di tengah kota. Di Cirebon tengah kota juga ada. Di Kuningan kita juga ada. Jadi kita banyak program. Tulungagung, Pontianak dan sebagainya. Pokoknya kalau Anda lintasan dan ingin berjuang, berbuat baik, jangan ditunda. Ayo, laporkan nanti. Akan kita tata. Kita punya manajemen, kita yang ngatur semuanya. Baik ini saja insyaAllah. Semoga Allah menjadikan kita pejuang Nabi Muhammad dan menjadi ahli surganya. Baik para hadirin semuanya, para pendengar, hadirin juga para pemirsa, Bajar TV dimanapun Anda berada. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita semua atas kajian kita perlu solehin yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirban amin. Baik para hadirin hadirat, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Dan juga bagi para pemirsa ataupun para pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bergabung untuk bertanya silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di layanan Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albajah atau di layanan telepon di 0231 830 8929. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya yang terhormat, saya ingin menanyakan masalah kematian tadi, Buya. Seperti orang yang dihukum mati itu, bagaimana sebetulnya? Dia itu pengen hidup panjang, tetapi sudah ditentukan matinya tanggal sekian, karena dihukum, diponis mati itu, Buya. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat, saya mau tanya keluar dari tema kayaknya. Ini ya, ada seorang sepuh ya di atas 60 lebih ya. Gimana? Ada orang perempuan nih, orang tua di atas 60, umurnya suka ngaji ya di sini Buya atau di Narian. Suka. Mingguan atau rebuan, tapi orang tersebut sama jualan misalnya barang, baju muslim atau kerudung, itu hukumnya sah tidak kita ngaji atau makruh? Sebentar Ibu, pelan-pelan bicaranya saya. Ibu, gimana Ibu? Ada orang, seorang Ibu umur 50 60 tahun. 60. 60. Lalu orang tuh ngaji, suka ngaji di Buya, suka ngaji Mariaan, lalu sama jualan. Kira-kira kita itu ngajinya sah atau makruh? Oh, sambil jualan iya. Ngaji. Oh, ya sudah segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum kita ke pertanyaan, ada beberapa pengumuman atau informasi yang akan disampaikan oleh Ketua Manajemen Al-Baja. Baik, kepada Bapak Jeheri, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami yang kami cintai dan kami muliakan, Buya Yahya, Umi Payurus beserta keluarga, para sesepuh dan hadirin sekalian, mohon maaf mengganggu, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Sehubungan dengan semakin banyaknya program yang digelorakan lembaga pengembangan dakwah Al-Bajah, kami mengajak sekaligus menghimbau kepada para hadirin semua yang mau ikut berjuang, berpartisipasi dalam program besar Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baharja. Yang pertama, saat ini kami sedang merintis untuk membangun tempat makan santri, artinya rumah untuk tempat makan dan dapur santri. Jadi lokasinya, alhamdulillah, di belakang gedung ini. Direncanakan kebutuhan dana awal itu untuk pembangunan gelombang pertama itu sebesar 500 juta. Insya Allah dengan dana awal itu kita akan mulai membangun dan insya Allah sudah akan bisa efektif sebagian dipergunakan. Untuk itu kami sekali lagi mengajak dan menghimbau kepada para sesepuh, para jamaah dan pejuang sekalian, apabila ada yang ingin berkontribusi untuk memberikan infaknya, kami sudah menyediakan beberapa meja di luar. Nanti ada petugas kami yang akan mendata. Jadi ini memang kami sengaja membuat kelipatannya dari 50.000. Jadi satu kontribusi 50.000. Tapi namun demikian, kalau memang ada yang keberatan untuk memberi sumbangan 50.000, bisa disampaikan kepada petugas kami. Jadi kami sudah menyiapkan kalau tidak salah sekitar 10 meja di luar. Nanti sepulangnya dari majelis ini, apabila ada yang berkenan, silakan menghubungi petugas kami di halaman majelis ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengajak kepada para jamaah untuk berinfak rutin. Jadi Guru Mulia Buya Yahya sering mengajak, mari kita sambung hati kita, sambung batin kita untuk perjuangan ini. Itu tidak terbatas nilainya, mau 1.000 atau barangkali yang lebih kecil dari itu, kami siapkan juga petugasnya di sana, nanti ada daftar khususnya juga. Silahkan untuk mendaftarkan, dan itu kami harapkan bisa rutin. Jadi nanti bisa jadi kami yang mengambil, atau mungkin diberikan nomor rekening yang bisa kemudian secara rutin bisa kami ambil. Nah, sekaligus dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan, tadi Buya juga sudah menyampaikan bahwa kemarin alhamdulillah kami sudah mengukuhkan pengurus BMT Al-Bahjah. Jadi alhamdulillah Al-Bahjah saat ini sudah memiliki lembaga keuangan syariah, dan itu menjadi bagian daripada program kami membangun peradaban Islam yang kemudian bisa memberikan teladan kepada umat yang lain. Kemudian juga kemarin kami juga sudah mengukuhkan komunitas para pengusaha dan profesional Al-Bajah. Alhamdulillah sudah ada 71 pengusaha yang tergabung dalam komunitas itu, dan insya Allah akan sama-sama berjuang untuk membangun kemuliaan perjuangan ini. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada yang nanti mau memberikan kontribusi infak, mungkin bisa menghubungi kami. Yang pertama di nomor handphone 08131-6364-999. Kembali lagi kami sampaikan di 08131-6364-999. Sembilannya tiga kali. Yang nyatet langsung banyak duitnya nanti. Amin. Dicatat, amin. Amin. Yang malas nyatet enggak punya duit nanti. Itu nomor itu atas niat, nama, ada niat nanti langsung ada rezeki banyak nanti. Amin. Atas nama Heri Heriana, saya sendiri. Kemudian yang nomor satunya lagi 08211516 7341. Sekali lagi kami sampaikan 0821-1516-7341 atas nama Bapak Haji Deni Rahardian. Beliau juga menjadi manajemen Al-Bahjah. Jadi sekali lagi, mohon maaf kami mengganggu waktunya. Terima kasih. Dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bu ya, mohon maaf Bu ya, kita sudah terhubung dengan pemirsa kita Al-Bajar TV di rumah. Baik, kita sapa dulu, ada siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bisa diperbesar suaranya. Saya Taufik Rahman dari Sembilan Riau. Iya, Bapak Taufik dari Riau Bu ya. Baik. Silakan Bapak untuk bertanya ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan radioku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaihi wa alihi wasahbihi. Bu ya, saya mau bertanya tentang ekonomi Islam. Tentang di premi asuransi, Bu ya. Kebetulan saya tergabung di ini di ikatan ini lubang sana di grup-grup WA. Jadi bagaimana sih menanggapi kontroversi di asuransi gitu, karena ada asuransi yang sifatnya itu investasi, tapi kalau dilihat dari segi pembagiannya itu investasinya sedikit tapi untuk asuransinya yang banyak gitu Bu ya. Baik. Jadi dan juga saya mau bertanya Bu ya tentang. Baik Pak, cukup satu Pak. Di OJK ada kebetulan ada OJK dan Bu ya. Ya. Siap. Di OJK gimana hukumnya gitu dan terjadi BI gitu. Karena gimana lanjutkan pertanyaannya? Terjadi OJK Otoritas Jasa Keuangan. Terus ada teman menawarkan OJK atau BI gitu kerja di OJK. Gimana hukumnya sih? Karena kan mereka kan bercampur juga sama riba gitu ya. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tadi kami tambahkan dalam kaidah kami himbau kepada semuanya yang ingin berjuang di Al-Bahjah tetap dengan keindahan di dalam mengambil infak dari orang tidak diperkenankan membuat orang malu. Ini makanya kita hanya memberikan informasi, yang mau bayar, mau datang, yang enggak. Makanya kita pun tidak ada keropak jalan. Siapa keropak jalan kadang bikin enggak enak. Yang enggak punya duit enggak enak nanti. Nah, enggak ada keropak jalan, tidak ada di sini. Jadi yang mau menyumbang-nyumbang gitu, yang lihat Allah saja, itu ada kotak semuanya. Dan kita tidak akan datang ke rumah minta sumbangan keliling, tidak ada itu. Kita informasikan yang mau berinfak silakan, yang tidak, tidak. Dan yang tidak bukan berarti tidak infak. Yang tidak mungkin telah berinfak di tempat lain. Kami hanya memfasilitasi. Karena tujuan kami adalah mengikat. Tidak, jangan sampai antara kita hanya sekedar antara pengajian, majlis saja. Kami ingin lebih jauh dari itu ada terikat. Bahwasanya Anda pernah memiliki pondok ini. Biarpun hanya sebulan Rp1.000, sebulan Rp2.000, sebulan Rp10.000. Rutin itu adalah, Anda mikir terus, wah ini besok sudah ada datang tim dari Al-Bahjah, ngambil duit 1.000 saya. Biarpun 1.000 akan datang ke rumah Anda nanti. Tapi Anda yang memanggil kami. Bukan kami datang kepada Anda lalu minta, enggak. Anda butuh pahala kan ya. Anda yang manggil kami, misalnya tim Pak Heri, saya siap didatangi setiap bulan Rp5.000, catat saja akan datang nanti. Tapi Anda yang manggil kami. Jangan nunggu kami keliling, Bu, Rp5.000, enggak ada itu. Ya, Anda yang mencatat, Anda daftar di sana. Mungkin hari ini tidak mau punya duit, tapi Anda ingin memaksa menyumbang sebulan 5.000 atau 10.000, daftar di sana. Tolong catat nama saya Ibu sini. Setiap tanggal 10 awal bulan awal, tolong datangi saya. Di calling saya, di telepon dulu. Atau ingatkan saya. Anda niat begitu, niat ibadah itu. Baik, yang mudah. Jadi ini tidak, kita tidak datang ke rumah-rumah lalu minta-minta begitu, tidak akan, tapi cukup di kota. Yang mau, yang tidak pergi sudah. Yang enggak mau angkat tangan. Amin, saya mau semuanya Pak Heri, insyaallah jangan khawatir. Ini pengen selamat semuanya insyaallah. Baik. Jadi tujuan kami itu ngikat hati itu. Sehingga kita tidak hanya sekedar hanya majelis saja, biarpun Rp1.000 Ibu. Dan kenapa sifatnya rutin? Biar terus kita ingat di perbahari. Saat mulai lupa dengan perjuangan, ingat lagi, ya Allah ini bulan saya bayar. Mau lupa ingat lagi, mau lupa ingat lagi, mau lupa ingat mati. Pas ingat Allah, indah. Kemudian makan, kita membuat rumah, membuat tempat makan untuk santri agar kebersihan santri terjaga sehingga tidak ada santri yang makan di kamar masing-masing. Kita buatkan tempat luas untuk makan di situ, jadi kayak makan ke warung begitu. Setelah itu pulang dengan tangan kosong, sudah perut kenyang. Jadi bersih semuanya. Ini juga untuk fasilitas untuk berjuang. Maka dipersilahkan yang mau berjuang, berjuang. Ada macam ada orang, biar jangan meremehkan kebaikan. La takiran, jangan meremehkan kebaikan. Rasul melarang meremehkan kebaikan. Walau bisyikit tamroh, biarpun hanya bisa menyumbang 500 rupiah. Jangan meremehkan. Ketulusan Anda itu yang mahal. Boleh Anda menyumbang 500 rupiah, boleh mencukupi satu orang, biar saja 500 juta. Tidak mustahil. Karena yang membantu kadang-kadang unik. Ada yang bantu beres, alhamdulillah semuanya. Ayo berebut. Kadang-kadang kita ngumumkan hari ini, sudah ada yang bisik, ibu ketinggalan nanti. Nah, percaya ini. Ya, kalau tidak berebut, karena malah kita kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Fastabiqul khairat, jangan nunggu nanti. Ini aja lihat dari yang bisik-bisik, insyaAllah. Buya bisa beresin, bisa gitu nanti. Nah, yang lain, untuk program yang lain lagi, insyaAllah ya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang hukum bunuh. Hukum bunuh kalau mau hukum syar'i, maka hukum bunuh itu untuk menghapus dosa di akhirat nanti. Kecuali murtad. Kalau ada orang, semoga Allah menjaga kita dari zina. Jika ada orang berzina lalu ikrar mengaku di depan mahkamah, dan dia sudah pernah menikah, maka hukumnya adalah hukum rajam. Dilempari batu sampai mati. Tapi ketahuilah, hukuman yang diberikan di dunia itu menghapus dosanya di akhirat. Yang dihukum rajam tidak akan dihukum lagi di akhirat. Sehingga sahabat Nabi datang ke Rasulullah mengaku zina. Ya Rasulullah, inni zanaitu halaktu waqad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku pernah berzina. Ya Allah, sucikan aku ya Rasulullah. Firu Nabi masih menutup, la'allaka lamasta, mungkin kamu hanya berpegangan tangan. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya ciuman. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk. Tidak kami lakukan. Sampai 4 kali baru oleh Rasulullah dihukum. Maka di sisi lain, hendaknya ditutup itu semuanya. Cuman kalau sudah terjadi hukuman, maka itu menjadi sebab tidak dihukum di akhirat. Pantang Allah untuk menghukum 2 kali. Yang sudah dicambuk di dunia, tidak akan dicambuk di akhirat. Hukuman-hukuman itu. Membunuh seseorang dosa gede. Lalu dia tobat menangis, lalu dia harus dibunuh, pengampunan dosa buat dia. Hukum sesuai hukum syariat. Ini adalah untuk menghapus dosa di akhirat nanti. Kecuali orang murtad, murtad mati dalam keadaan kafir, neraka jahanam selama-lamanya. Baik. Bagaimana dengan orang yang memang dia pengen umur panjang, cuman hukum Allah semacam itu. Dia harus dihukum. Kalau tidak dihukum, malah tidak menggerakkan syariat. Orang membunuh, harus dibunuh. Kisos. Dia minta, ya Allah panjangkan umur. Boleh, dia berhak untuk minta. Ya Allah panjangkan umurku, aku mau tobat saja ya Allah, aku mau tobat saja ya Allah, mau tobat saja ya Allah. Tiba-tiba keluarganya memaafkan. Gak jadi dikisos. Mungkin, dan ada yang demikian itu. Karena lihat tulusnya dia ngadu kepada Allah, ya Allah, aku bunuh dia karena saya khilaf, nyesel saya ya Allah. Tiba-tiba keluarganya mengatakan, aku maafkan, gak jadi kisos. Ada. Dikabul oleh Allah. Dan memang belum waktunya mati. Kalau ternyata harus mati saat itu, ketahuilah itu adalah pertobatan. Dia akan diampuni oleh Allah dengan itu semuanya karena sudah dihukum kisos. Tidak akan dituntut lagi nanti di akhirat. Karena di dunia sudah ditegakkan hukum itu. Adapun masalah urusan kematian. Kematian sudah tahu memang caranya bermacam-macam. Ada orang mati dalam keadaan di atas kasur, ada mati di medan laga, ada yang mati ketabrak, ada yang mati batuk, ada mati. Ini adalah masalah sebab. Tapi sudah ditentukan oleh Allah. Yang jelas adalah tidak boleh kita membunuh diri kita. Mencari mati tidak boleh. Saya dengar dari Buya Yahya bahwasanya orang di dalam perjalanan menuntut ilmu kalau mati adalah seperti mati syahid. Baidin, saya akan jalan di pinggir kanan, tidak lihat di jalan biar cepat mati. Wah, bunuh diri itu. Mati syahid, bunuh diri, bukan begitu. Tidak boleh itu. Kalau tiba-tiba, seperti beberapa waktu yang lalu, ada orang berangkat ke majelis, tiba-tiba jatuh meninggal dunia, luar biasa begitu. Tapi tidak boleh nyari ikut-ikutan. Saya akan jatuh di mobil, dari mobil, biar mati syahid. Bunuh diri itu. Ya itu. Jadi kematian sudah ada. Yang tidak boleh kita mencari mati. Kalau ternyata dimatikan karena apakah kita dalam keadaan apapun, itu lain cerita. Urusan Allah, termasuk kita melakukan satu. Ada seorang melakukan pelanggaran sampai dihukum qisas atau dihukum haddul qatl, maka itu hukuman. Dan itu adalah mencari dia boleh. Misalnya, Pak, saya akan bunuh orang biar saya dibunuh. Itu bunuh diri namanya. Ah, boleh. Tapi dia melakukan satu kesalahan, lalu bertobat, lalu dibunuh, selesai. Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian. Masalah seorang ibu sambil dagang di pinggir jalan sana, sambil ngaji. Maka ibu, ketahuilah, itu ibu cerdas. Daripada jualan di pasar, kok tidak ada ngajinya? Wah, ini ibu pinter. Jadi yang jualan di pinggir jalan sana itu sambil ngaji. Berarti dia cerdas. Cuma lebih cerdas lagi adalah jika dia khusyuk seperti ibu-ibu ini. Ya ini. Jadi dia sudah cerdas ya. Pinter dia. Dan mungkin karena kebutuhan. Saya tidak boleh ketinggalan karena saya ingin cari nafkah untuk anak istri saya. Maka saya sambil kerja, sambil jualan, sambil ngaji. Hebat itu yang di pinggir jalan sana. Sambil ngaji. Dan saya bangga sambil dengarkan. Kadang sampai ada orang belanja bu, beli bu, gak sadar karena saking khusyuknya dengar pengajian. Ah, hebat orang cerdas. Cuman memang di dalam urusan kebaikan, sebaiknya adalah lebih khusus lagi semacam ini. Selagi Anda nganggur, tidak punya kesibukan, insya Allah yang jualan di pinggir ini nanti, insya Allah yang jualan di pinggir ini akan dicukupi oleh Allah, sehingga nanti yang jualan penggantinya, pembantunya atau siapa, itu bos-bos, jadi bos-bos bisa ngaji di sini duduk. Nah. Kemudian, pembantunya pun setelah itu akhirnya punya toko sendiri, bisa ngaji semuanya sini, khusus. Konsentrasi, enggak usah nyambi-nyambi. Tapi yang jelas, sambil bekerja adalah hal yang baik. Hebat, cerdas. Jangan waju, kalau itu saya mau jualan semuanya. Oh, enggak, itu ada turun pangkat. Turun pangkat yang di sini, yang sudah di sini, dikhususkan oleh Allah, alhamdulillah. Lebih istimewa lagi. Baik, lebih istimewa lagi. Jadi yang jualan, alhamdulillah. Sambil jualan, dengar pengajian. Dan saya kadang lewat ke sana, saya pesankan. Sambil ngaji, alhamdulillah. Daripada jual di pinggir jalan sana, yang jauh di sana, enggak ada ngajinya, masya Allah. Sudah itu melihat maksiat sana sini. Melihat aurat dibuka sana sini, dosa. Tapi di sini, masya Allah. Ngelayani siapa? Ngelayani ibu-ibu yang ngaji. Yang jualan di sana, lihat yang kelaparan, makan, dan sebagainya. Pahala juga. Tapi semoga yang jualan itu nanti, akhirnya diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa ngaji khusus. Karena sebetulnya mereka juga pengen ngaji seperti ibu-ibu. Cuman karena kebutuhan mereka. Dia pengen ngaji khusus. Pengen duduk paling depan. Cuman karena masih kesibukan. Semoga Allah cukupi beliau-beliau. Sehingga bisa ngaji seperti yang lainnya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah masalah asuransi. Asuransi itu enggak perlu kontroversi. Sederhananya. Hanya syariat atau tidak syariat. Selesai. Adapun asuransi syariat itu adalah sederhana. Miniaturnya adalah begini. Kita bersepuluh berjanji setiap bulan kita membayar 10.000, kemudian duit akan kita kumpulkan kepada satu orang, akan dikelola ini. Kita sudah menjadi satu grup 10, punya dana, dikumpulkan, dikelola. Tapi grup ini nanti sudah ada ikatan dengan sang pengelola bahwasanya kalau seandainya ada yang sakit nanti dari pengelola dana ini akan siap membiayai. Berarti dana ini sudah kita berikan kepada pengelola. Namanya tabarruk. Jadi asuransi yang benar, akadnya adalah Anda memberikan dan tidak mengharap apapun. Sebab tujuan Anda adalah menolong orang lain. Harapannya bukan pengen sakit, pengen saya tidak sakit. Jadi kalau asuransi syariah untuk kesehatan misalnya, saya membayar setiap bulan 20.000 misalnya. Ya tujuan saya adalah nolong orang lain. Pengen sakit enggak? Ya enggak pengen. Enggak pengen sakit semuanya. Aslinya begitu. Jadi akadnya harus tabarruk. Tapi kalau akadnya enggak jelas, saya bayar kok, tapi diam-diam saya mengharap, itu enggak benar. Nah, asuransi itu akan menjadi sah kalau akad dari dua belah pihak. Bukan sepihak. Dua belah pihak akadnya tabarruk. Jadi dari semua anggota ini membayar tabarruk. Tabarruk itu apa? Infak lepas. Saya berikan untuk perkumpulan ini untuk nolong saudara saya. Itu. Kemudian dari pihak lembaga menjanjikan dari grup ini yang sakit akan dibantu. Itu hak Anda mendapatkan bantuan, iya. Tapi kalau Anda tidak sakit, ya alhamdulillah. Coba sekarang asuransi yang tidak syariah. Mobilnya lecet sedikit, ditambahin jeder dikit biar dapat aso, dapat komplain. Klaim untuk apa? Komplain ke mana? Ke asuransi. Mobilnya nabraknya sedikit, walau sedikit enggak dianggap. Jeder dikit lagi. Ini kan sudah khianat semuanya. Karena memang bukan syar'i. Mestinya ya Allah jangan sampai mobil saya tabrakan karena saya nolong orang lain. Jadi asuransi syariat itu harus akadnya di dua belah pihak. Bukan di pihak saya. Saya memberikan tabarruk tapi dia tidak menganggap tabarruk, tidak sah. Tabarruk itu adalah sedekah yang sedekah lepas. Aku berikan gitu loh. Ya enggak sedekah, ibah pemberian. Saya memberikan kepada lembaga ini. Makanya lihat di dalam asuransi ada namanya tabarruk. Cuma biasanya ada dibagi-bagi, ada tabarruk, ada invest, ada tabungan. Apa ada tabarruk, ada tabungan. Kalau tabungan nanti akan dipetik nanti pada akhir tahun sesuai dengan tabungannya. Tabarruknya ini adalah untuk asuransi syar'i. Nah, kalau asuransi dikemas dengan syar'i boleh, enggak ada masalah. Adapun masalah kenapa kok tabarruknya lebih sedikit daripada atau sebaliknya? Ini masalah manajemen saja, masalah pengaturannya. Yang jelas di dalam kita berasuransi adalah kita untuk membantu saudara kita dan akad kita sudah lepas. Kalaupun saya tidak mengharap lagi uang saya kembali kepada saya. Karena saya ingin menolong orang lain, itu akan akhirnya takaful. Dalam bahasa Arab pun disini tadomun atau takaful. Saling tolong-menolong dalam membantu. Dan itu dianjurkan dalam Islam. Cuma sudah dikemas oleh orang-orang yang di luar Islam sana lebih ngerti ini cuma ditunggangi untuk kepentingan sebuah perusahaan. Sehingga yang bayar asuransi kalau tidak bayar, lanjutannya malah angus. Jadi itulah hebatnya asuransi konvensional, sudah jatuh ketimpa tangga nanti. Pokoknya ini. Masih mau ikut lagi. Sehingga aduh kayak enggak bisa bayar, sudah terlanjur ini hangus dengan malas. Memang kamu urusan dengan hangus. Anda sendiri salah urusannya dengan hangus-hangusan begitu. Nanti di neraka hangus lagi itu. Jadi asuransi syar'i itu ada. Jadi langsung saja cari asuransi syar'i. Kalau ternyata ada kekurangan dalam asuransi syariah itu nanti perlu dibenahi oleh para ulama. Kemudian salah jasa keuangan. Sama saja jasa keuangan kalau ada ribanya adalah haram. Anda tidak usah deket-deket. Dan siapapun yang masih berada di kubang kehinaan, ngadulah setiap malam kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Mintalah kepada Allah agar dientaskan dari kehinaan itu. Selesai. Allah Maha Kuasa. Tidak usah susah. Maksudnya jangan ribet ngadu kepada Allah. Jangan banyak berhujah. Sudah. Anda misalnya ada yang hadir di sini. Banyak di antara sahabat kita, saudara kita yang pengen hijrah. Dia masih berada di bank konvensional dan sebagainya. Bagaimana caranya Buya? Tangismu itu mahal. Kalau engkau sudah menyesal seperti itu luar biasa. Tinggal dilanjutkan penyesalanmu sampai derajat kamu ringan meninggalkan kehinaan ini. Tapi yang menjadi masalah sering berhujah. Alah repot, zaman susah. Cari yang halal saja, haram saja susah. Apalagi haram, wah neraka ini jatahnya. Tapi kalau ada orang melakukan dosa, lalu mengatakan astaghfirullahaladzim. Lalu gimana caranya? Berhijrahlah. Kalau bisa hari ini. Kalau belum bisa hari ini, esok hari. Kalau belum bisa esok hari, minggu depan. Kalau belum minggu depan, bulan depan. Terus niat berhijrah. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku sekarang berada di kubang kehinaan riba. Entaskan kami. Entaskan kami dengan tangis. Allah Maha Tahu. Dan alangkah banyaknya hamba-hambanya telah diangkat. Tapi yang menjadi masalah, Anda banyak berhujah. Oh, cuma begitu saja kok. Wah, ini enggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tahu banyak yang mendengar dari hamba-hamba yang insaf. Termasuk di antaranya ada salah satu suami istri yang mereka di dalam dunia konvensional. Subhanallah. Bukan hadir majelis, hanya dengar ceramah. Karena hatinya orang baik. Dengar ceramah kami masalah konvensional. Dia nangis. Lalu berdua sepakat untuk hijrah. Dia belum bisa. Ini hebat. Bahkan banyak yang sudah punya ilmu, nyantri pun masih bangkang dengan ulama. Ente orang awam. Sudah bertahun-tahun menikmati dunia konvensional, gara-gara dengar ceramah sekali kok bisa nangis. Ente istimewa, doakan saya kalau gitu. Hatimu baik ini. Hatimu lembut ini. Tapi saya belum bisa keluar. Sekarang niat nanti. Lirik-lirik untuk daftar pekerjaan yang lain atau pindah ke syariah dan sebagainya. Apalagi Anda punya profesi keahlian. Niat. Biarpun gajinya lebih rendah. Tapi sekarang kamu besarkan semangatmu itu. Tapi bisa nangis ini. Hebat ini. Biarpun belum bisa keluar hari itu. Tapi penyesalan itu adalah penting. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Baik Buya, kita bacakan pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Adil dari Semarang. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Semarang. Di sini saya melihat umat Kristen atau Katolik sangat bersemangat sekali untuk merekrut umat baru ataupun memurtadkan umat Islam. Hampir semua yang dituju misionaris adalah kalangan ekonomi lemah. Saya juga bingung, kenapa dari kalangan umat Islam tidak ada semangat seperti misionaris? Ormas Islam terbesar pun pergerakannya untuk merangkul anak muda dan ekonomi lemah belum berasa. Misionaris ini dibiayai oleh anggota gereja mereka. Yang dipertanyakan Bu ya, apakah umat Islam tidak bisa melakukan seperti itu padahal banyak yang lulus dari pondokan Bu ya? Terima kasih Bu ya. Syukran. Subhanallah, masyaallah. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita bukan lemah. Cuman potensi kita tidak pernah kita kumpulkan. Biarpun ada pasir, ada bata, ada semen, kalau tidak disusun dengan rapi tidak akan menjadi bangunan rumah. Orang Muslim yang kaya banyak, tapi tidak dikoordinir untuk membuat sesuatu. Makanya program kita besar, kita tidak hanya menggedekan majelis saja. Apa yang bisa diselesaikan oleh majelis? Apa yang bisa diselesaikan oleh majelis? Sebesar apapun majelis, biarpun puluhan ribu orang hadir, enggak cukup. Maka kita buat program, ada majelis, ada pondok. Pondok untuk apa itu semuanya? Untuk mencetak ulama-nya. Majelis untuk merekrut orang banyak yang bisa berjuang di dalamnya. Ngaji bulanan mingguan untuk mencetak pondok. Kemudian kita coba masuk media. Kemudian setelah apa? Mencoba membangun ekonomi tadi yang kita bangun. Siapa yang kita bidik nanti untuk menolong mereka itu? Karena punya modal 500 saja harus ngambil renten. Dapat bantuan dari orang luar Islam semangat. Kita tuh lemah. Lemah ide. Dan kadang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kritik ke dalam lebih bagus daripada kita ribut ngurusi orang Nasrani. Wow, dia misionaris, misionaris sana sini. Sekarang mikir diri kita sendiri untuk bangkit seperti mereka, seperti apa? Sudahlah. Karena mereka juga, agama mereka menganjurkan dakwah juga. Agama mereka menganjurkan dakwah juga. Lah kita sekarang ayo berjuang yang benar. Hilo program yang selama ini kita suarakan. Di mana-mana kita ingin membuat session radio yang banyak. Karena luar Islam sana juga membuat session radio yang banyak. Termasuk bangun ekonomi yang BMT kemarin kita buka, itu nanti akan kita arahkan ke daerah-daerah miskin nanti, daerah-daerah Gunung Kidul sana semuanya, daerah yang perlu ditolong, kita harus kasih sayang kepada mereka. Nah ini harus begitu, kita perlu kerja nyata. Jangan hanya ramai di sini saja, tidak. Makanya apa yang kita suarakan tadi? Makanya setelah BMT ini dibuat, BMT dibuat, insya Allah akan ditangani orang yang bisa dipercaya, ya, dari teman-teman dakwah. Kalau Anda punya modal besar, ngapain harus ditempatkan ke tempat yang lain? Masukkan ke BMT kita ini untuk membesarkan ini. Dan sama-sama menanam modal, atau sama-sama berjuang daripada dititipkan di bank yang gak jelas. Ini Anda menolong, Anda masuk nanti. Anda yang punya modal, harta, dan sebagainya, langsung komunikasi dengan BMT kita misalnya. Dan ini untuk apa? Ini menjawab pertanyaan dari Semarang tadi. Dan memang kita sudah suarakan. Nanti BMT kita akan buat kantor-kantor di wilayah-wilayah daerah minus. Dan nanti juga kita akan mengambil dari dana zakat dan sebagainya di luar itu semua untuk bantu mereka, atau infak untuk bantu mereka. Jadi pertanyaan yang bagus sekali, kita perlu ide. Bukan hanya gedekin majelis semacam ini. Bukan hanya sekedar gedekin pondok. Ada orang gedekin pondok besar, di balik pondok itu ada orang dakwahnya enggak nyampe ke balik tembok. Ke balik tembok pondok enggak nyampe. Mesti musibah. Maka kita harus berata. Kita harus semuanya kita sentuh. Dan inilah program yang kami tawarkan. Program besar. Ini adalah petunjuk dari Guru Mulia. Kita itu lemah ide sebetulnya. Guru Mulia mendidik, kamu harus begini. Enggak cukup buat pondok, tapi harus media. Enggak cukup media, harus gini. Terus, sebanyak model macam kehidupan, dakwah pun harus seperti itu juga. Termasuk yang terakhir ini digagas tentang pengusaha-pengusaha dikumpulkan. Dan dari pengusaha yang kumpul nanti itu akan menyelesaikan pertanyaan tadi itu. Jadi sekarang enggak dikumpulkan, semuanya sendiri-sendiri. Yaitu tadi ada yang latah bangun masjid saja, ada latah umroh saja. Coba kalau biaya umroh tadi yang untuk 60 orang itu dibawa ke wilayah minus sana, berapa banyak untuk tertolong? Ayo. Sebenarnya kita kuat tinggal sekarang. Makanya tim kita ini, program kita untuk kumpulkan itu semuanya untuk disusun menjadi bangunan. Ini banyak alhamdulillah yang kaya, banyak yang ini kaya. Bahkan banyak yang sedekahnya latah. Hanya dengar rekening di televisi langsung ngirim 100 juta. Loh, jelas enggak programnya di sana? Ada salah satu sahabat kita, aduh Buya, saya dulu kalau sedekah sampai saya tidak tahu duit saya itu jadi apa. Jadi ada rekening, tidak tahu ada dana soyan, bantuan ini langsung kirim. Anda kalau ingin berjuang yang jelas dong, kalau perlu Anda masuk di dalamnya, termasuk di sini. Semuanya boleh ikut berjuang, masuk. Misalnya ikut bantu berjuang, misalnya ada orang, saya pengen bantu Buya untuk bangun pondok, saya ngirim 2 miliar. Pengen ada tambahnya, ente yang ngontrol sekalian kalau perlu. Jadi mandornya, kan hebat. Jadi ente jadi mandornya sekali, indah. Begitulah jadi perjuangan kita. Itu perlu dijawab pertanyaan itu. Itu pertanyaan hebat itu. Anak saudari kita yang dari Semarang. Harus seperti itu. Kita jawab ini pertanyaan. Jangan kerjaan kita hanya ribut. Wah, kristenisasi di sana. Ya, kita hanya ribut di majelis. Di sana sudah masuk kemana-mana. Memang umat Islam sedang musyawarah, sedang diskusi, sedang ngumpat. Sedang ramai tok. Dia senang. Ceramah sampai tenggorokmu putus. Saya sudah menarik 10 orang. Majelismu hayo sampai khusyuk nangis-nangis. Sudah 10 orang beres sana. Jadi harus dari majelis ini akan kita kumpulkan potensi-potensi besar untuk berjuang di sana. Amin. BMT. Yang ingin bergabung cepat. Yang ingin invest cepat untuk berjuang. Itu nanti akan kita arahkan. Kita akan buat kantor-kantor di tempat-tempat itu. Dan insya Allah ditangani oleh yang ahlinya insya Allah. Banyak ahli-ahli yang sudah masuk di sini. Yang mereka adalah juga pernah punya pengalaman di BMT. Ada pernah pengalaman di bank-bank yang dulu konvensional masuk syariah, bank syariah. Ini adalah potensi-potensi yang ada. Jadi saudara-saudara yang punya modal, jangan dibawa kemana-mana. Anda datang, diskusi, tanya, setelah Anda yakin, Anda berjuang. Itu termasuk dakwah. Duit tidak hilang, berdakwah. Dan kalau memang itu ada perputarannya bagus, nanti juga ada untung dengan cara syari. Tapi tolonglah jangan hanya untung-untung untuk yang dicari. Sampai ada salah satu pejuang yang begitu semangatnya dalam ghirah sampai mengatakan, saya siap mengucurkan dana saya berapapun. Biarpun untungnya buat saya, bukan buat saya, untungnya buat pondok. Yang penting aman harta saya. Itu dok. Yang penting aman harta saya. Makanya saya bicara dengan tim. Amankan hartanya orang-orang ini. Paling tidak aman. Apalagi nanti sudah aman ada keuntungan. Kok Buya yang dipikir macam-macam, yang bangun pondok aja, bangun dapur belum beres, sudah bangun BMT ini. Sudahlah, pokoknya kita ngomong, nanti ada pejuangnya masing-masing. Belum ini bangun pondok ini. Banyak. Baik, itu saja insya Allah. Terima kasih pertanyaannya, dan itu menggugah kita. Memang betul itu. Termasuk yang kita buat adalah untuk itu. Orang Islam banyak, gara-gara tidak makan masuk. Gara-gara tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa kelahirannya dibayari, langsung masuk Kristen. Alhamdulillah. Begitu murahnya. Agamanya dijual dengan hanya untuk biaya operasi, sesar dan sebagainya. Lu yang salah siapa? Yang salah kita ini lu. Tidak pernah mikirkan mereka. Mikirkan diri kita sendiri. Tidak selamat. Mikirkan umroh saya. Mikirkan rekreasi saya. Mikirkan, mana umat itu? Kita pikirkan umat. Kita pikirkan di barbar. Kalau anda mikir sendiri mentok. Boro-boro mau ke Jogja sana aja enggak sempat. Gimana mau ngirim dananya? Makanya kita kirim bersama ini sekarang. Semarang, Jogja ini dekat kayaknya. Jogja program besar-besaran di sana untuk mengeluarkan umat Islam kepada agama lain. Semoga Allah mengampuni kita dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berjuang di jalan Allah dan jalan Nabi Muhammad SAW. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sakit. Dia meninggal dunia dari nenek dari anak-anak kita yang meninggal. Semoga Allah mengampuni, yang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang kikir jadikan dermawan, yang jauh dari Allah semakin dekat, diampuni semuanya oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, seperti engkau telah kumpulkan kami saat ini, ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, kumpulkan bersama kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang membuahkan kebaikan ya Allah. Yang malas beribadah semakin rajin beribadah. Yang sudah rajin semakin baik, semakin rajin ya Allah. Yang ahli maksiat kau ampuni dan menghentikan kemaksiatannya ya Allah. Yang punya harta akan mudah berderma dengan kekayaannya ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada satu orang yang hadir di majlis ini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini lalu dia mereka terjerumus ya Allah. Kami ingin mereka semuanya selamat ya Allah. Yang ahli ilmu mudahkan mereka mengamalkan ilmu mereka ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah untuk bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Rumah tangga yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Rumah tangga yang saling mencintai, saling memuliakan, saling menghargai dengan anak saleh saleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Keluarga kami ya Allah, saudara-saudari kami, angkat derajat mereka semua. Jaga mereka ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam meninggalkan kesalahan kemaksiatan ya Allah. Dan jadikan semua yang telah berjuang di sini ahli surgamu ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Yang berjuang di tempat ini, apakah mereka berjuang dengan jumlah besar atau jumlah kecil ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Kami tidak ingin ada satu orang yang telah berjuang di sini lalu masuk nerakamu ya Allah. Kami tidak ingin yang berjuang di sini lalu tidak kau terima amal baik mereka ya Allah. Kami ingin mereka menjadi ahli surga semua, baik yang berjuang dengan ilmu mereka dari para guru-guru atau yang berjuang dengan harta mereka atau yang berjuang dengan tenaga mereka atau pikiran mereka atau panjatan doa di tengah malam mereka. Jadikan itu sebab kebaikan untuk mereka, untuk diri mereka dan keluarga mereka dan anak keturunan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah, dan jadikan kejayaan Islam melalui kami dan tangan kami ya Allah, kejayaan Islam melalui kami dan tangan kami ya Allah. Kami ingin naik pangkat di hadapanmu ya Allah, kami ingin selalu setiap saat naik pangkat di hadapanmu ya Allah, dan di hadapan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka mudahkan kami untuk membuat program-program kebaikan dan bantulah wahai Zat yang maha kuasa ya Allah. Jadikanlah kejayaan Islam melalui kami ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, perselisihan dan pertentangan ya Allah. Kami ingin hidup kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan. Dan kami mohon siapapun yang masih mempunyai pekerjaan yang haram dan masih berurusan dengan haram, apakah itu riba atau yang lainnya, kami mohon ya Allah, hentikan dari kehinaan itu. Angkat ya Allah, muliakan mereka ya Allah, dan beri kepada mereka rezeki yang lebih lapang dengan cara yang halal dan bersih yang kau ridai ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang masih berada di kubang kehinaan dalam kemaksiatan, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu ya Allah, wahai Zat yang maha kuasa. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi ya Allah, dan jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari kehinaan zina, dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang pernah terbereset dalam hina dan kebusukan zina, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu, jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Penuhi hajat-hajat kami ya Allah, hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat kami, hajat pribadi dan hajat masyarakat kami, hajat keluarga kami, kabulkan ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, maha tahu keadaan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang telah wafat ampuni mereka, yang telah meninggal ampuni mereka, yang